بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, sampai muka surat yang ke-12. Kita masuk pada tajuk yang baru, Bab Maja'a Fi Sya'nil Hisab Wal Qisas. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan pekerjaan berhisab di negeri akhirat dan berambil balas atas kesalahan. Kita masuk tajuk yang baru, iaitu berkenaan dengan perbicaraan di hari kiamat dan pengambil alih balas, ataupun kita sebut sebagai qisas di hari kiamat. Satu benda yang wajib berlaku dan akan berlaku, dan wajib atas kita mempercayai perkara ini dan mengambil peringatan dan jaga-jaga selagi mana nyawa masih lagi berada di dalam badan kita. Ketahuilah wahai saudara, hisab itu bahasa Arab dan maknanya pada Melayu ialah kira. Kita sebut sebagai hisab, ilmu kira-kira. Lah jaranglah pakai ilmu hisab, orang pakai matematik. Hisab itu maknanya kira. Tetapi maksud berhisab di sini ialah periksa dan dikira apa amal ibadat atau apa jua maksiat seseorang yang berbuatnya ketika berada di dalam dunia. Berhisab di sini maknanya ialah periksa dan kemudian kira. Mula-mula dia cek dulu, dia tengok dulu, dia perhati dulu, kemudian baru kira. Cek, tengok, kira apa? Yang pertamanya kira ibadat macam mana. Ataupun dicek, dikira, diperiksanya maksiat pula. Dua benda ni lah yang akan dikaji, ditengok. Yang pertamanya ibadat, yang keduanya maksiat. Di mana yang kita buat banyak, di mana yang kita tak buat, semuanya Allah Ta'ala akan hisab, Allah Ta'ala kira. Dan kiraan Allah Ta'ala itu maha tepat, maha adil, dan Allah tidak akan menzalimi siapa-siapa pun kiraan itu, walaupun sebesar zarah amalan yang diperbuat ketika hidup di dunia. Maka ada dua macam hisab. Yang pertama, hisab yang halus, kita sebut hisab yang detail, hisab yang bukan main-main punya hisab. Dia periksa sungguh, dia cek sungguh, maka dia dipanggil sebagai hisab yang halus. Macam kita lah, dia buka habis. Dia buka beg kita, dia buka bonet kita, dia buka dalam enjin, dia masuk dalam mesin scan. Macam kita pergi lah, dia melawat, kita pergi melawat negara orang. Dia tengok lain macam kawan ni, janggut semacam ni. Ah, dia masuk dalam bilik, dia suruh buka baju, dia suruh buka seluar, dia suruh ketuk ketampi. Itu hari ini ketuk ketampi pula. Dia periksa habis seluruh badan tu periksa, kemudian dia periksa beg pula. Pergi ke negara bukan Islam, dia bawa anjing, dia pergi suruh cek pula apa yang ada dalam beg. Siasat habis-habisan. Baik, di hari kiamat ada hisab yang lebih halus daripada itu. Di hari kiamat ada penghisapan yang lebih detail daripada hisap dalam dunia ini. Untuk siapa? Hisap ini untuk orang yang kufur kepada Allah dan orang yang berbuat maksiat. Habis-habis detail ceknya. Yang kedua, hisap yang sedikit. Hisap yang tengok sikit-sikit jalan. Hisap yang tengok sikit-sikit jalan. Dia tak perlu nak cek apa. Tengok muka orang yang bawa kereta tu, tengok kereta dia pun clear kot jalan. Dia tengok road tag, sudah habis kurang itulah kita di dunia. Tu hisap yang sedikit. Dia tengok rotek, dia tengok driver tu pun pakai piak, jalan ni balik masjid ni orang. Tapi kalau dia tu jalan buhuyung ayam, kereta dia pun ke tepi ke tengah, dia suruh ke tepi, suruh cek tengok minum arak ke apa. Itu hisap dalam dunia. Di hari kiamat ada juga hisap yang sedikit. Untuk siapa? Yang hanya ditunjukkan sekeping surat amalan yang tertulis dalamnya segala amalnya. Maka diketahui pada suratnya itu sama ada dia taat atau maksiat. Kemudian diberi pahala atas taat dan diampun baginya maksiat. Maka inilah dia yang dipanggil sebagai hisab yang sedikit. Siapa yang dapat yang ini, nikmat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah kira bicara, terus masuk syurga. Inilah golongan yang kita akan sebut nanti, 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Jalan terus ke syurga. Taman Selasih saja dah ada 20,000. Agak-agak kita termasuklah 70,000. Nak ambil daripada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi' tabi'in, sampailah zaman kita. Sampailah kita ni 70,000 orang. Baik, kerana tidak keberatan atas tuannya dan tiada diperhalusi dan tiada ditanya kerana apa kamu perbuat, kerana apa kamu tidak perbuat. Allah tak tanya banyak pada dia. Pasal nak tanya apa memang orang baik. Nak tanya macam mana memang orang yang beriman pada Allah. Nak tanya pasal apa buat, pasal apa tak buat, Allah tak tanya lah. Seperti mana firman Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yu'athabu 'athaban yasira. Maka adapun orang yang diberi surat amalannya dengan sebelah kanan, maka kelak Tuhan akan hisab, akan dia akan hisab yang mudah, hisaban yasira, hisab yang cukup mudah. Dibagi belah kanan, dibagi pula tangan kanan, dan dibagi pada pihak belah kanan. Maka orang yang dapat belah kanan tadi, maka dia akan mendapat hisab yang cukup mudah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Fa yanqalu ila ahlihi masrura." Dan kembalilah ia kepada keluarganya di dalam syurga dengan penuh sukacita, membawa kemuliaan dan kesukaan. Satu dalil daripada Al-Quran menunjukkan kepada kita bahawa ahli keluarga kita boleh berhimpun di dalam syurga. Macam kita sekarang ni ada anak beranak cucu cicit duduk sekali dengan kita. Di hari kiamat pun boleh duduk mereka. Anak beranak cucu cicit satu rumah dalam syurga. Satu syurga pula tempat dengan kita. Boleh dengan syarat, dengan syarat masuk syurga. Tak masuk syurga henti. Sebab tu tuan-tuan Allah Ta'ala firman, "Wa anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Pasal takut kita ni tak jumpa di hari kiamat, tak boleh duduk sekali. Berpisah je kita, pasal kita sahaja baik, tapi anak-anak kita tak dididik menjadi baik. Suami saja yang rajin main kuliah, isteri pula ditinggalkan dalam keadaan jahil. Tak jadi. Kadang-kadang Tok Wan yang alim main ke cucu ni pula tak alim pula. Kan Tok Wan bukan Tok Guru Besar, main ke cucu ni, ya Allah, macam-macam benda dia buat. Yang tak pernah orang buat, dia buat. Pi tokok sana, pi tambah sana sini, Islam pi pun tokok juga. Tambah pula Islam, nak baru pula. Ha, jadi ni tuan-tuan. Allah Ta'ala pesan kepada kita supaya jaga elok. Supaya dapat kita ni duduk sekali dalam syurga seperti yang Allah Ta'ala sebutkan tadi. Tetapi kata Allah, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasaw fa yad'u thubura. Adapun orang yang beri surat amalannya daripada sebelah kiri, malah di sebelah kiri di belakang pula, maka akan berseru dengan celaka kepadanya. Bagi sebelah kiri dan sebelah belakang pula. Orang macam ni kata Allah, yad'u thubura, akan berada dalam keadaan celaka. Wa yasla sa'ira, dan akan disambungkan, akan disumbatkan dia ke dalam neraka jahanam, dalam api neraka. Orang yang dapat belah kiri, belakang pula duduk, dapat daripada arah belakang, maka tempat dia wayasla sa'ira, wayasla sa'ira, tempat yang paling buruk sekali, neraka sa'ir akan masuk tempat ini. Baik, itu dalil Quran yang menceritakan kepada kita tentang keadaan manusia berhisab di hari kiamat. Pada kuliah kita yang bulan lepas, saya sebut pada tuan-tuan, cuba cari jalan supaya kira bicara kita di hari kiamat mudah. Cuba bagi senang. Cuba kita ni carikan jalan dalam dunia ni supaya hisab kita di hari kiamat besok senang. Tak lama, tak panjang, tak susah. Cari jalan tengok macam mana cara nak buat. Kalau kita hari ini dengan jiran tetangga, dengan sama-sama orang Islam duduk berkelagak, duduk bergaduh, duduk bercemperang, adakah benda itu menyenangkan kita di padang mahsyar? Tadi datang dua orang lepas semayang Jumaat mai ke rumah tadi. Dia kata bergaduh dengan jiran sebelah rumah dia 6 tahun. 6 tahun lah. Dia kata saya sakit-sakit ni pun ustaz, jiran sebelah rumah saya buat mai hantar tu raya. Dia main tokak sana, main tokak sini, seluruh badan saya kena tokak. Orang sebelah saya lah buat. Dia kata mana tahu orang sebelah buat. Semua bomo yang saya pi kata orang sebelah. Allahu Akbar. Saya pun diam, tak kata apa. Letak dalam situ air, letak dalam situ garam, tak apa lah saya buat lah lagi. Suruh buat pagar rumah. Dia kata di rumah tak ada pagar lah, dah ada lah. So, nak buat apa lagi? Saya bukan kontraktor gelap es. Ya lain kalau kontraktor gelap es, kita sibuk ke lah nak buat longkang, nak buat parit rumah. Tuan-tuan, dah 6 tahun tak tegur siapa. Adakah benda itu menyenangkan kita di hari kiamat? Kita mengaku kita sebagai seorang Islam, tiba-tiba kita memutuskan silaturahim, kita bergaduh pula, adakah benda itu menyenangkan di padang mahsyar? Dalam kubur tak boleh jawab lah, siapa saudara-saudara kamu? Man ikhwanuka, mereka akan tanya, siapa saudara kamu? Kita kata orang Islam lah saudara saya. Orang Islam apa saudara kamu? Orang Islam yang kamu duduk tindah, orang Islam lah yang kamu duduk tibai, orang Islam lah yang kamu duduk buat macam-macam. Tiba-tiba dalam kubur kamu nak mengaku orang Islam saudara kamu. Macam-macam hak orang Islam kamu ambil, macam-macam hak orang Islam kamu tekan. Tiba-tiba kamu nak kata Islam saudara kamu. Ha, jawab. Dalam kubur tak ada jawab dah tuan-tuan. Orang Islam nak kuliah kamu halang. Sedara kamu nak mari mengaji, kamu halang. Sedara kamu nak buat masjid, kamu roboh. Sedara kamu nak buat surau, kamu roboh. Kamu kata Islam sedara kamu, Muslim sedara kamu. Ah, sudah. Surau buat Islam, kamu pergi roboh. Tiba-tiba tokong Hindu berjuta, 5 juta, kamu boleh buat. Nak jawab apa tuan-tuan di padang mahsyar? Nak jawab apa tuan-tuan? Sebab tu saya kata tadi, cari jalan supaya boleh jawab senang-senang di hari kiamat. Allah tak soal banyak-banyak, Allah tak tanya banyak-banyak, Allah tak tekan banyak-banyak. Dia tengok muka kita aja jalan. Tuan-tuan, ini yang nak soal ni bukan takat masjid dan masjid. Juta, bilion orang. Kalau takat kita malah ni 100-200 orang, tak apa. Oh, lah Zat. Agak-agak 3-4 tahun pun tak apalah. Ni bilion nak disoal seorang-seorang. Masa itu orang pakat pergi perukau sana, pakat pergi pegang sini, pakat pergi cari orang sana. Kok-kok siapa boleh tolong? Pergi cari Nabi Adam, pergi cari Nabi Ibrahim, pergi cari Nabi Musa, pergi cari Nabi Isa. Minta Nabi-Nabi ni tolong mempercepatkan kira bicara di hari kiamat. Nabi-Nabi yang kita pergi ni seorang pun tak dapat tolong kita. Kata Nabi Adam, aku buat Adam salah. Nabi Ibrahim kata, aku buat Adam salah. Nabi Musa kata, aku buat Adam salah. Nabi Isa kata, aku pun boleh tentu lepas. Macam mana aku nak tolong kamu? Nabi-nabi pun tak mau tolong tuan-tuan. Ia nak tolong kepada kita hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari ke Nabi Muhammad pula, kitalah yang nak hina sunnah Nabi pula. Serban Nabi kita hina, janggut Nabi kita hina, cara Islam Nabi kita hina, cara apa yang Nabi menikah kita hina, macam-macam kita kata dekat dia sampai di hari kiamat nak minta tolong Rasulullah pula. Allah pirah kata Nabi. Tak malu. Masa di dunia dulu kamu hina janggu aku. Di dunia dulu kamu hina serban aku. Mari ke hari akhirat kamu nemai pula muka tak malu. Meminta aku tolong kamu depan Tuhan. Dan lagi sabda Nabi dan satu dalil daripada Nabi SAW. Akan orang yang berbuat maksiat itu akan kena hisab tersebut dalam hadis. Hadisnya begini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis qalu al muflis fina ya Rasulullah man la dirham lahu wala mata'a. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, adakah sekalian kamu ketahui wahai sahabat-sahabatku, siapa yang dikatakan sebagai orang yang bankrupt? Kamu nak kenal tak siapa dia yang dikatakan dengan orang yang muflis? Atadruna mal muflis? Kamu tahu tak apa yang dikatakan muflis? Apa yang dikatakan bankrupt? Dengan sesungguhnya dan bagaimana kehakikat dan contohnya? Bila didengar oleh sahabat-sahabat Nabi pertanyaan Nabi demikian, lalu mereka menjawab. Kata mereka, yang dikatakan orang bankrupt pada dunia kita ini ialah orang yang tiada uang dan tiada mata benda, ataupun orang yang ada hartanya dan mata bendanya tetapi sekadar cukup membayar hutang semata-mata. Nabi tanya, kamu tahu tak apa dia orang muflis? Sahabat kata orang tak ada duit, muflis, bankrupt. Dirham pun tak ada, hutang pun tak ada. Kalau ada pun habuan nak bayar hutang saja. Ataupun orang yang hutang banyak, duit tak ada nak bayar, orang istihar dia bankrupt, orang istihar dia muflis. Jawab sahabat-sahabat. Sahabat ni jawab betul. Dah kata bankrupt, orang tak ada duit. Itulah yang dikatakan orang akan bankrupt. Bila didengar jawapan mereka, Rasulullah menjawab. Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yaq'ud fayaqtassu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang kamu katakan itu bukannya orang yang bankrupt, sebenar-benar bankrupt yang aku kehendaki. Nabi kata yang kamu kata orang tak ada duit, orang banyak hutang, itu kata Nabi itu bukan bankrupt. Orang macam tu kalau bankrupt di dunia, orang boleh bail out. Orang boleh tolong inject pula. Kalau kata tak ada duit bankrupt, kawan ni tokok sikit, hilanglah bankrupt. Berapa banyak sekarang orang yang bankrupt dalam dunia ni, orang lain tolong habis bankrupt. Dulu anak raja apa ke bankrupt. Bayar hutang dia habis lah tak bankrupt. Penyanyi 2-3 orang bankrupt, Kak Fah tu pun bankrupt. Bila orang tolong bayarkan dia punya hutang, hilang bankruptnya. Syarikat kapal apa akan dulu bankrupt. Syarikat kapal bankrupt. Mari kita injek sikit tolong 2-3 bilion, hilang bankruptnya. Lepas tolong 2-3 bilion tu naik minyak. Kita tolong bayar hutang mana ini? Itu bankrupt dalam dunia. Bankrupt dalam dunia ni orang pakat boleh tolong. Bankrupt di hari kiamat, siapa nak tolong? Jawapan yang Nabi kata dengan jawapan yang sahabat bagi berbeza. Lain. Sebab tu tuan-tuan, Nabi kadang-kadang dia soal benda yang lain, sahabat jawab lain. Nabi tanya, kamu kenal ada orang yang mandul? Sahabat kata, orang yang mandul orang tak ada anak. Kata Nabi, dah, orang yang mandul ialah orang yang ada anak. Tapi anak dia tak boleh bagi pahala pada dia. Itulah mandul. Orang mandul ni bukan orang tak ada anak. Orang yang banyak anak. 4-5 orang anak. Tapi bila mati bapak tu, anak tak boleh post pahala pada bapak. Anak tak boleh push pahala pada mak dalam kubur. Maka mak pak dia tu mandul. Ada anak tapi tak boleh bantu bagi pahala. Nak baca doa ke, nak wakaf ke, nak sedekah ke, nak tolong niat atas nama mak bapak ke, nak buat upah haji ke, nak buat upah umrah ke, dah. Tak rasa apa mak dalam kubur. Maka anak tu, pak tu, mak tu dipanggil mandul. Sebab tu orang yang kahwin tak ada anak tu sedut hina mereka. Urusan anak bukan urusan manusia, urusan Allah. Kita bila nikah 10 tahun tak ada anak, kita mula kutuk. Mandul. Bini dia lah tak ada ni, pasmah tu mandul. Dengar bini dia kecil hati. Soalan hina orang. Bukan dia tak nak anak, dia nak anak. Tapi dia buat macam mana? Allah tak bagi. Dia pun kata minum air tasik dayang bunting, boleh bunting. Pergi ke Langkawi tu. 4 kali teguk lah. Tak munting-munting juga. Yang munting tasik tu je. Tapi dia dah Allah tak izin nak kata apa. Tak ada sebab apa kita nak henong. Tuan-tuan yang jadi mak mertua, yang jadi pak mertua di sini. Bila menantu tak ada anak, relax. Ada sebab kenapa menantu tak ada anak. Ada 5 menantu. Menantu halal tak ada anak. Sebab. Kalau lah 5-5 ada anak, kalau balik raya sekali, siapa nak masak? Siapa nak suruh pinggan? Menantu nombor 1, duk bawa berat badan ni, duk bawa budak ni, 9 bulan sarat lah. Nak bangkit tak boleh dah. Tak boleh tolong mak lah, mak. Oh, tak larat. Tak apa. Tak larat. Anak nak lapar dah. Jagalah anak. Anak yang nombor 2 pula, kembar pula anak. Dua berkelek dua-dua ni tak boleh tolong mak lah, mak. Oi, budak ni teriak kuat. Anak nombor 3 demam pula. Nantu nombor 3 tak boleh lah tolong mak kaca dua-dua mak ayah. Anak demam, tak boleh lagi demam pula. Hak menantu nombor 4 pula anak buah. Lompat sana, lompat sini, teriak sana, teriak sini. Semua tak boleh tolong. Yang boleh tolong siapa? Yang tak ada anak. Sebab tu Allah bagi dia tak ada anak boleh tolong kita buat kerja. Dialah yang pergi duduk ke dapur sampai kecut tangan. Duduk basuh pinggan. Yang lain tak tengok TV, senario raya, gerak khas raya. Tapi kita tak nampak benda tu, kita duduk hentam tak habis-habis. Jadi tuan-tuan, di sini Nabi sebut orang yang muflis itu apa? Orang yang muflis ialah bukan orang yang tidak berharta atau menjadi kekurangan harta. Orang yang kurang harta itu terkadang boleh kembali menjadi kaya dan boleh putus ia dengan sebab mati. Orang yang tak ada duit, kita nak kata dia bankrupt, belum tentu dia bankrupt. Berapa banyak yang kaya balik, pasti orang tolong dia bagi jadi kaya. Ataupun bankruptnya akan habis dengan sebab mati. Bermula yang aku maksudkan kepada sekalian kamu, akan orang yang bankrupt hakiki ialah, sesungguhnya orang yang bankrupt dengan sebenar daripada umat aku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sembahyang. Maknanya dia sembahyang dalam dunia ni banyak. Pahala tu dia pikul sampai hari kiamat. Sembahyang sunat tak tinggal. Sembahyang fardu tak pernah tinggal. Sembahyang sunat malam ni, ya Allah, sampai nak hitam dah. Kalau tak hitam tu usaha tenyih pergi hitam ni. Nak kata hitam. Subhanallah, punya rajin sembahyang. Pukul 12 tengah hari pun sembahyang. Orang kata tak boleh sembahyang dah, dia terserah sembahyang juga. Punya rajin sembahyang. Dia dapat pahala, dia bawa pahala sembahyang pi hari kiamat. Yang kedua kata dia orang yang bawa pahala puasa. Puasa 6, puasa Isnin Khamis, selang sehari, puasa Rejab, puasa Syaban, puasa Muharram, puasa Ramadan ni telah. Puasa ni tak berhenti. Punya rajinnya dia puasa, dia bawa pahalanya di hari kiamat. Zakat pun tak dikira lah banyaknya zakat dia. Cuma kita bimbang, kita takut sekarang ni tuan-tuan, zakat siapa tak bayar boleh kena penjara. Tapi orang tak sembahyang tak kena penjara pula. No, zakat siapa tak bayar akan dikenakan tindakan. Bayar pula pada income tax. Baru punya rundat. Ya, ini tanda-tanda kiamat. Wa zakatu maghraman. apabila zakat dianggap sebagai hutang. Siapa tak bayar, kena tangkap, kena penjara. Bayar pula pada satu syarikat pula. Satu lembaga pula. Tak dibayar lagi dah pada amil. Amil hanya boleh kutip fitrah. Tidak lagi dipanggil amil zakat fitrah, amil fitrah. Kita kena wujud satu pula. Percuma saja mereka dapat 1/8 asnaf daripada duit harta zakat. Kita duk baca tuntutan IFC. Di antara tuntutannya ialah supaya duit zakat orang Islam boleh dibagi sama pada orang bukan Islam. Ini di antara tuntutan orang-orang kafir di Malaysia ni yang minta supaya salah satu tuntutan dia ialah duit zakat orang Islam, orang bukan Islam pun boleh ambil. Kita bimbang bila zakat dibayar melalui apa nama ikam tek bukan lagi sumber Islam dan bukan untuk orang Islam semata-mata. Besok dengan bangsa lain pun boleh dapat sama hasil atas zakat yang kita tu bagi pada zakat. Ni kita bimbang sangat tentang keadaan berlaku hari ni. Tapi benda ni tak di-highlightkan dalam masyarakat. Kita baca dalam Straits Times lain. Kita baca dalam Utusan Malaysia lain. Utusan Malaysia berita harian tak cerita benda ni. Tapi cerita ni keluar dalam The Sun. Keluar dalam The Star. Keluar dalam Straits Times. Ni benda bahaya. Benda zakat ni tuan-tuan benda bahaya bila kita pergi bagi pada bukan tempat ni. Kita tak macam Pak Islai pula kita mewujudkan satu unit untuk uruskan zakat. Daripada ketua eksekutifnya, daripada pegawai-pegawainya kena bayar gaji mereka pula. Sedangkan harta zakat tu boleh bagi kepada asnafnya direct tanpa perlu mewujudkan satu lembaga yang baru. Tapi kita nak kata apa? Ya apa kita boleh cakap? Kita ni seolah-olah tidak ada akal. Rakyat ni dibuat seperti tidak mengaji, tidak berpelajaran. Seolah-olah tidak ada hak. Apa nak buat? Buat. Seolah-olah suara kita tak laku. Kalau kita tengok kepada Perdana Menteri Korea Selatan. Bila orang kereta api mogok saja, dia tengah main golf. Yang kereta api mogok, dia main golf. Rakyat marah dia main golf. Tak selesaikan masalah kereta api. Letak jawatan dia tu. Punya dasar. Hanya main golf ketika orang main buat mogok kereta api. Tak jawatan. Semua orang bertanggungjawab. Paksa itu adalah amanah. Tapi sekarang ni kita lihat seolah-olah kita ni tak ada apa-apa nilai dalam negara. Apa nak buat? Buat. Dah buat, minta buat penerangan pula. Nak buat apa? Bila dah buat, baru nak buat penerangan. Sebelum buat tu, pun buat penerangan dulu. Betul. Ni minta ke imam. Ke imam baca khutbah. Pasal apa? Minyak naik. Nak buat penerangan. Apa kena-mengena? Ni yang kita rasa sedih. Kita ini ialah kuat. Rakyat mempunyai kedudukan yang kuat dalam agama, dalam sebuah negara. Tapi sekarang ni orang tak pandang. Seolah-olah negara ni hanya sekelompok orang saja yang boleh mentadbir. Dia ada dua perumpamaan. Yang pertama raja. Yang kedua wakil raja. Antara raja dengan wakil raja, mana hebat? Raja dengan wakil raja, mana besar? Raja besar ke wakil raja besar? Seorang tak pun jawab ni. Raja ke wakil raja besar? Raja lah besar. Hakmu wakil je. Rakyat dengan wakil rakyat, mana besar? Rakyat lah besar. Tapi orang tak nampak. Raja dengan wakil raja, raja besar. Rakyat dengan wakil rakyat, rakyat lah besar. Kita bimbang hari ini apabila nak buat jabatan Singapura menghubungkan dengan Johor tanpa bertanya kepada rakyat. Permintaan Singapura, kalau hampa nak buat jabatan Strait, kami minta 50 juta tan pasir hitam dan menggunakan ruang udara Johor untuk mengadakan latihan kapal terbang. Dan sekarang dibayangkan untuk mengizinkan benda ini. Kalaulah 50 juta tahun pasir diberikan kepada Singapura, akan wujud sebuah lagi pulau sebesar Singapura. Kita jelah tuan-tuan. Yang kita kebulur sangat nak buat jabatan pasal apa? Patut Singapura yang teringin nak buat jabatan pasal mereka kecil. Mereka tak ada kereta nak jalan pergi tempat. Ni kita pula yang besar nak pergi buat hal begitu. Dan menguntungkan mereka pula. Tuan-tuan, soalan yang kita baca dalam hadis ini, Allah akan tanya balik. Jangan anggap apa yang kita buat dalam dunia ini, Allah Ta'ala tak tanya, Allah akan tanya balik. Segala kezaliman, segala benda yang tak betul, Allah tanya. Nasib baik Ustaz, saya tak terlibat. Selamat saya Ustaz. Saya tengok pun kedai arak, susah hati Ustaz, orang minum arak, mata curuk lah ni. Main judi bertikam tak kira tempat dah arak yang susah hati sangat. Sik baik saya tak jadi depa ustaz. Tuhan tak tanya saya pun no. Tuhan tanya Pak Ji. Pak siapa tanya saya pula? Saya bukan bagi apa? Pak Ji, siapa yang bagi lesen? Depa bagi. Pak Ji itu pangkah depa. Pak Ji juga akan disoal oleh Allah Taala. Oh tuan-tuan, jangan ingat bahawa apa yang kita buat hari ini Allah Ta'ala tak soal dan tak tanya. Allah soal dan Allah tanya. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Kami tulis apa yang kamu buat. Wa naktubu ma qaddamu. Kami tulis kata Allah apa yang kamu buat. Wa asarahum. Dan kami juga tulis kesan apa yang kamu buat. Akibat yang kita buat, akibat itu pun Allah Ta'ala tulis. Kita buat benda tu, Allah tanya. Akibat daripada benda tu pun Allah akan tanya. Kita letakkan paku di jalan tu berdosa. Akibat letak paku di jalan, orang naik motor pancit tayar dia pun Allah Ta'ala tanya. Pak siapa yang buat? Dah orang ni susah tak? Kena tu tuan. Ayat yang kita baca setiap malam Jumaat, surah Yasin. Nak jawab apa tuan-tuan? Sesuatu yang bercanggah dengan hukum, sesuatu yang berlawan dengan ketetapan daripada Allah, kita piubah, kita pibuat, akhirnya menyusahkan kita di padang mahsyar. Kemudian kata dia lagi, yang cukup belaka adanya dengan pahala, pahala sembahyang, pahala puasa, pahala zakat, rupa-rupanya datang ia sesungguhnya telah mempermaki pula di dalam masa hidup di dunianya akan orang ini. Dalam pelah kanan dia duk bawa pahala, tiba-tiba dia bawa sama dosa. Pahala semayang dia bawa, pahala puasa dia bawa, pahala maki orang pun dia bawa, pahala maki orang pun dia bawa. Saya nak sebut banyak kali dah tuan-tuan, kuliah tuan-tuan. Saya susah hati. Susah hati Mak Sefa. Susah hati kita ni bila dah duduk dalam majlis ilmu, duduk mengajar tiap-tiap hari, duduk mengaji tiap-tiap malam. Kita seolah-olah boleh mulut ni boleh kata apa dekat orang. Pasal kita rasa kita dah sempurna, kita dah rasa kita ni baik. Ini penyakit orang yang main mengaji. Penyakit dia apa, nak kata apa pun tak apalah konon-kononnya. Jaga-jaga tuan-tuan, jangan tertipu dengan benda-benda ini. Iblis dia menggoda kita bukan satu jalan. Iblis menggoda kita banyak jalan. Iblis kadang-kadang dia goda kita jangan semayang. Tosok semayanglah awal lagi. Tosok semayanglah angkodok lah. Iblis goda. Kadang-kadang dia goda kita pula, dia suruh semayang. Bukan dia tak bagi semayang, dia suruh semayang pula. Hamailah semayang awal sikit, pagi-pagi hamailah. Orang tak main lagi, hamai. Buka tingkap, buka lampu. Semayang sunat dulu. Dia pun semayang, datang awal-awal. Tengah dia duduk semayang dua rakaat, bunyi motor di belakang berhenti. Gere-gere-gere-gere-gere berhenti motor. Orang tu pun ambil semayang naik dalam masjid. Kawan yang awal-awal sampai tadi naik. Yang awal-awal sampai duduk tengah semayang tu Allahu Akbar. Dalam hati tu nak kata tu. Baru mai tengok aku mai awal dia baru sampai. Baru dia patau siapa aku. Nampak ada iblis dah masuk dah dalam hati. Dia mari riak, dia mari ujung. Tak ada apa. So, Rupa kita balik kuliah tadi lagi, tengok orang lepak tepi padang ni, semayang tak, apa pun tak, duduk lepak situ je. Kita naik motor, apa nak jadi budak-budak ni, tak semayang mengaji pun tak, cuma tengok aku ni. Ini yang penyakit orang mengaji tuan-tuan, bahaya. Tambah penyakit macam saya ni, ustaz yang duduk mengajar ni. Dengar kata nak kata apa, balon saya. Kadang-kadang dia perasan ilmu, padahal mumpat dia tak tahu. Dia perasan apa yang dia kata tu ilmu, kadang-kadang maki orang. Ni. Maki orang tu apa? Maki lah. Menggelarkan dia dengan gelaran yang tak elok, maki tu. Bodoh piang punya orang, itu maki tu. Disebut pula nama dia pula. Ataupun digelarkan dengan gelaran yang tak elok, walaupun jahat sungguh. Walaupun jahat sungguh, kita gelarkan dia pula dengan gelaran yang tak elok, dosa. Dah nama dia lah, jangan pergi tokok, pergi tambah ni. Jangan pergi hina pada keturunan orang. Walaupun dia buat tak betul, kita pergi hina keturunan dia, dosa. Bukan semua keturunan dia jahat, ada keturunan dia baik. Ataupun menghina mak bapak dia. Yang salahnya anak, kenapa dihina mak bapak? Itu juga dosa maki. Sebab itu tuan-tuan, bila orang tak mai kuliah kita, kita jangan cepat, cepat buruk sangka dengan orang. Kena soal siasat dalam hati, kenapa mereka tak nak mai? Sebab apa tak nak mai? Kalau mereka mai, duduk cokoh dalam majlis ilmu, orang duduk tiba mereka, mereka pun tak tahan, mereka belah. Itu yang mereka belah. Tengok-tengok, Allah tak kasi, tak tiba mereka, tak betul balik. Cuba cari jalan menerang, bukan cari jalan menyerang. Cuba cari jalan yang elok menerangkan sesuatu benda, bukan pergi menyerang. Kita ni lemah tuan-tuan. Kita ni lemah. Kalau kita menggunakan teknik menyerang, mereka balas kita lagi teruk daripada itu. Kita hanya boleh cakap, mereka boleh buat macam-macam. Mereka boleh tutup, mereka boleh boikot, mereka boleh tangkap, macam-macam mereka boleh buat. Sebab tu bila angin bertiup, bila ombak datang, taufan datang menyerang, tak usahlah bangkit, duduk sekejap. Tunduk sekejap dan tak kalah tunduk. Bila dah habis angin, bila dah habis taufan ribut, bangkitlah balik. Tak jalan, tak jatuh pun. Baik. Kemudian dia kata, ada membawa dosa menuduh orang. Dia kata yang di sini dia bawa dosa. Dituduhnya orang ini dengan tiada sebenarnya. Tuduh orang. Cukuplah kita kata dekat dia. Dia tu nikah dua orang. Hantar mana? Lepa cerita. Betul ke kan? Lepa tu siapa? Nimbang dia kopi, dia cerita nikah dua orang. Kena dengar kat bini dia je mana? Sebab mulut kita nak tanya, mulut kita nak cakap juga dosa. Kalau tuan-tuan tak puas hati dengan seseorang, lebih baik tuan-tuan pergi tanya lah. Aku dengar dia menikah dua orang, tak tahu, aku pun tak tahu. Jom kita pergi rumah dia, pergi rumah, pergi tanya dia. Heret kawan awak cerita tu, pergi tanya dia. Tuan Haji, dia kata Tuan Haji menikah dua, aku nak tanya, ni betul tak betul? Tuan-tuan kalau tak tahu, tuan-tuan kalau nak tahu, pergi tanya pada orang yang betul. Jangan pergi bawa cerita, jangan pergi buat mulut, pergi temak nama dia. Pergi temak. Saya dulu ada satu ustaz. Ya, satu ustaz dia mengajar. Dia kata, Ustaz Kazim ni tak ada toliah. Bila periksa toliah, tak lulus. Mufti suruh balik. Saya pun menung. Masa bila aku tak lulus toliah? Mufti suruh balik tak bila? Heboh lah, pasal ustaz buat cerita. Kalau bukan ustaz, orang tak pernah percaya. Ini pasal ustaz. Bila saya pergi kuliah di tempat tu, saya kata saya ada kuliah, saya ada sijil semua, macam patut-patut kata tak ada. Tak apa, bulan depan ustaz bawa. Saya bawa kuliah saya. Ha, ni dia ada kuliah ni. Cok sultan semua ada. Habis cerita. Habis cerita. Malam besok, satu hamba Allah datang ke rumah. Dia kata, ustaz, malam ustaz tunjuk kuliah ustaz tu, jadi dia pun suruh saya ambil cek tengok lah. Toliah tu betul ke tak betul? Kan dia kata fitnah tu tak. Dia main tanya betul tak betul. Dia kata pasal apa? Semalam kena tunjuk. Yalah sekarang ni boleh scan. Kut dia pun kata scan. Jadi saya buka surat toliah tu. Suruh rabah. Cok mohon sultan hampir ni. Tak boleh tak ustaz tunjuk lagi. Kau ada macam gambar ke apa ke masa ustaz ambil lah tu. Saya cari dalam store. Jumpa buku terbitan Jabatan Agama Perak. Buku suara majlis. Dalam buku tu ada gambar saya tengah duk terima toliah. Saya kata ni dia. Ni sebelah ni Kabi bagian surat. Ni saya sebelah. Oh, betul lah. Kumpul lah. Ustaz ada toliah. Saya suka dekat dia. Lepas dia main tanya. Dia main rabah. Bukan rabah saya. Dia rabah toliah. Saya suka dia. Saya lebih suka daripada orang yang buat cerita bukan-bukan. Malam besok pula. Lepas dia berjumpa saya tu. Satu hamba Allah tanya pula. Ustaz. Nak tanya sikit, dia tanya pada satu ustaz lain. Nak tanya sikit, apa hukumnya satu ustaz bawa toliah tunjuk ke orang? Ustaz tu berkata, riak dan takabur. Allahu Akbar. Bila kita tak tunjuk, mereka kata tak ada. Bila kita tunjuk, mereka kata riak. Ni mengaji jenis apa ni tuan-tuan? Saya pun berhenti mengajar masjid lah. Hampa dah pandai semua dah, boleh membuktikan orang. Ingat tak besar tu tuan-tuan? Kita suka dengar cerita orang. Kalau tuan-tuan tak puas hati dengan dia, pergi tanya kat dia. Aku dengar tu haji tu ngumpah. Tak betul pergi tanya dia. Betul tu haji kata kat saya? Pergi tanya dia. Jangan pergi tanya orang lain pun tak tahu. Pergi tanya orang yang kita duduk cakap. Dengar cerita kedai hujung tu, laksa dia pekat. Dia pun kata buat tisu tu. Tarik orang yang cakap ni, pergi tanya orang negara laksa. Betul kan makcik buah laksa ni campur tisu? Siapa kata ni orang ni? Dia ambil buah laksa, dia tolong orang tu tuan-tuan. Ini fitnah orang. Tuan-tuan nak tak dosa. Walaupun kita duduk dalam majlis ilmu, walaupun kita duduk mengaji, kita duduk mengajar orang. Jangan anggap semua perkataan boleh terbit daripada mulut kita. Jangan anggap semua ikut suka nak kata, kita boleh kata. Ikut suka nak buat, kita boleh buat. Tak. Sepatutnya majlis ilmu kita, kuliah ilmu kita, lebih bersopan, lebih ilmiah, lebih menarik orang untuk mengikuti kuliah kita. Bukan kita pintam tanah, pintibai sini. Tak boleh, tuan-tuan. Kadang-kadang dalam setibai, kadang-kadang dalam kita duduk entam, terlebih tibai dan entam. Dia bertukar kepada maki, dia bertukar kepada fitnah, dia bertukar kepada umpat yang rugi balik kepada diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni orang main hantar mesej pada saya. Dia kata dia baru bertengkar dengan satu hamba Allah. Saya pergi mengajar di masjid Matang Janggut. Dia balik tu dia pergi makan nasi kandar. Jadi satu hamba Allah duduk makan nasi kandar tu tanya dia, "Ang daripada mana?" "Matang Janggut." "Siapa mengajar?" "Ustaz Kazim." "Hak nak duduk makan tu." "Pasal apa tu Haji?" "Dulu saya ada ikut dia lah, tak ikut lah." "Pasal apa?" "Pasal dia khabari." Dia hadari punya orang. Tuan Haji tahu mana Ustaz Kazim Ustaz hadari? Abang dia hadari. Abang hadari, adik hadari ya kata dia. Subhanallah. Tuan-tuan, saya suka sebutkan. Tidak ada Islam lain melainkan Islam saya. Tidak ada dua tiga Islam. Islam liberal, Islam hadari, tidak ada. Yang ada cuma Islam. Mal Islam, huwal Islam. Apa dia Islam? Itulah Islam. Tidak ada tokoh, tidak ada tambah. Islam itu tak Islam. Jadi sahabat yang main dengar kuliah saya ni, dia kata tak apa. Hari Ahad besok, Ustaz Kazim main lagi sekali. Jom kita pergi tanya dia. Aku tak mau. Tak apa tuan-tuan, orang macam ni kita dakwah di hari kiamat. Saya tak rugi apa. Sebab tu saya kalau orang kata kat saya, orang fitnah saya, saya senyum saja. Sebab saya dapat pahala peri tiap-tiap hari. Tidur saya pun dapat pahala pasal orang duk push pahala mengumpat pada saya. Tuan-tuan juga kalau tuan-tuan mengumpat orang, tuan-tuan duk push pahala tuan-tuan pada dia secara percuma. Percuma tuan-tuan. Dia tak tahu, dia tak dengar, tiba-tiba kita pergi hentam dia. Pahala sembahyang kita ni di hari kiamat dia tagih, dia tokok, dia takik bagi kat dia. Kosong pahala kita tuan-tuan. Tu yang kata muflis tu. Semayang kita banyak pahala, puasa kita banyak pahala, mengumpat kita membawa, maki kita membawa, akhirnya dia akan ambil pahala puasa kita, dia ambil pahala zakat kita, lepuh pahala kita, dosa dia pula kita tanggung. Sebab tu kalau orang bawa cerita pasal orang lain pada kita, tuan-tuan kena berhati-hati. So, ulang balik. Kalau orang bawa cerita pada tuan-tuan, pasal orang lain, tuan-tuan kena berhati-hati. Berhati-hati pasal apa? Kalau dia boleh bawa cerita pasal orang kepada kita, dia juga boleh bawa cerita kita pada orang lain. Kalau dia boleh mengumpat orang lain pada kita, dia juga boleh mengumpat pasal kita pada orang lain. Yang kedua, bila orang bawa cerita pada tuan-tuan, cukuplah cerita tu kita nak mengumpat. Tuan-tuan sanggup saja, tuan-tuan juga share dosa dengan dia. Saya sakit ni, pi doktor 4 hari, tak lega-lega juga. Pi doktor sana pun tak lega. Semalam pi tengok, tengok apa? Tengok kat bomba Siam tu. Dia kata orang sebelah rumah saya lah puan. Oh, dia nampak, dia nampaklah mangkuk tu. Ha, nampak tak? Saya tak nampak lah. Tapi dia nampak lah. Dia cerita tu, sebiji macam mak jiran saya. Orang dia lagu mana kan, semua orang tu yang yang kata tak percaya pun tak boleh juga. Kan, nak percaya pun, iyalah benda dia cerita tu betul. Memang tepat sebiji. Kita berkata, itu yang kata jiran dulu, tak sangka boleh buat macam tu. No. Tuan-tuan dapat dah pahala, kau dapat dosa. Dapat dah dosa, macam dia pergi menengok di bumbu siang, dosa dia pergi percaya pada bumbu siang, tuan-tuan yang tak pergi tengok tu pun dapat dah dosa. Baik pergi tengok. Tuan-tuan tak pergi tengok pun. Tuan-tuan duduk di rumah je malam tu. Besok dia main habak. Habak dia tu tuan-tuan hanggup jaya ataupun tuan-tuan gelel. Oh, tak sangka no. Nampak manis mulut tu no. Ha, tuan-tuan dapat dah dosa. Dia sama banyak tuan-tuan. Baik tuan-tuan potong cakap dia. Lain ni tu saya cerita lah. Kita tak tahu dalam mangkuk ayu tu mana kita nampak. Benda yang mana kita nampak. Kita tu saya tuduh dia lah. Kok setan bagi nampak, setan bagi nampak muka dia supaya kita bergaduh dengan dia. Lah tak salah. Dah kata sakit ubat sudah. Dahlah, bukan bukan saya percaya lah, tapi dahlah, dahlah lagi lah. Elok sangatlah dahlah tu. Tu suara cerita. Tuan-tuan potong sekejap. Potong lah tu je lah. Orang bawa cerita besar, orang bawa cerita tak betul, orang bawa cerita macam orang lain ya. Tuan-tuan potong sekejap. Aku dengar kata dia buat benda tu, hajum kita pergi tanya dia direct. Lama-lama kalau tuan-tuan buat perangai macam itu, dia takkan dah berani mengumpat orang lain pada tuan-tuan. Serupalah orang yang bawa cerita besar diri. Bawa cerita besar diri, eh tak tahulah saya ni projek sana pun 3 juta tak dapat lagi tu. Ni hak nak main pula ni, hak payment dulu pun tak dapat lagi, ni nak main pula. Tak apalah kata rezeki dengan Tuhan, ha, dia cakap besar lah. Tu kata raya ni anak semua nak balik, tak tahu nak parking ke mana kereta tu, duk fikir tu. Semua bekat balik tu kata hak sulung tu baru beli 320 pula Mercedes tu. Besar-besar jalan kita kata tu, kata takutlah tak boleh masuk. Bunyi tu cakap Mercedes 320 hari ni rembiang macam Mercedes. Jalan pula tak mini tak ni kecil. Aduk menyimbang lah. Tuan-tuan orang macam ni, tuan-tuan kena potong cakap ya. InsyaAllah boleh masuk. Minita tu lori 6 tan, 10 tan boleh masuk. Tak nampak ha? Yang saya takut sekarang ni anak tadi telefon. Telefon mak dia. Awak anak kata apa pula? Dia baru beli helikopter sebuah. Nak balik raya ni macam mana? Nak landing ke mana? InsyaAllah tuan-tuan, mampus dia tak cerita lah. Pasal apa? Pasal tuan-tuan potong pun dah cakap. Sebab tu orang cakap besar, orang yang bawa cerita pasal orang ni tuan-tuan potong. Takut tuan-tuan ni dapat share dalam WhatsApp dia. Ataupun kata dia, dia telah dimakannya akan harta orang ini dengan tiada izin. Dia bawa dosa makan harta orang. Ataupun dengan tiada disukanya. subhanallah. Umur 16 tahun dia ambil letik-letik buah pelang. Jatuh 2-3 biji, kutik-kutik buah pelang, makan dalam semua. 16 tahun dah cukup umur tuan-tuan. Cukup umur dah lah, 46 tahun, 30 tahun dah. Ada tak pergi minta balik halai dekat Tok Lebai? Kira halai lah, 3 biji, kira sangat. Oh, kupang pun kira di hari kiamat. Tak masalah, dia Tok Lebai tu mati dah, tuan punya pelang tu. Jumpa waris dia, bayar balik 3 biji pelang. Kena jumpa tuan-tuan. Berapa banyak orang yang tak kisah ni. Supaya kita pergi pasal malam, ada kita minta izin nak rasa buah rambutan dah. Ni kilo balik ni, pahit, nak ambil biji. Nu yang lu pula, nak biji makan. Cukup 10 biji, sekilo dah makan, kenyang. Boroi balik rumah, beli tak juga. Kadang-kadang kita tak tanya dan kita tak minta izin dan kita buat prasangka sendiri. Abang makan kacang rebus dia tadi duduk kutip biji-biji, abang minta halal kat dia abang. Kira halal ada dia menega. Abang nak rasa. Ha, sudah. Kita sendiri buat telah. Kita tak tanya dia pun. Ni halal lah 2 biji kacang ni lah. Halal lah. Halal. Tak apa. Ni tak main balon je. Main anak dia mari. Main tok dia pun bagi sebiji. Mari kawan dia bagi sebiji. Ada kita minta izin pada dia tuan-tuan. Allah kan soal dia hari kiamat. Ni hak tersilap pergi ke Nuri. Nuri dia raya-raya pergi belah Balim. Tak rasa pergi ke Nuri. Ha, ni dia ke Nuri. Makan relax. Dah habis makan baru pergi bersalam dengan tuan rumah. Mana Zul? Sambil duduk nyembah dengan tuan rumah. Mana Zul pakcik? Zul mana? Ni Zul ni lah. Dia nak kahwin ni. Saya satu kilang dengan dia raja. Eh anak pakcik bukan Zul. Zat. Apa silap rumah pun ni? Ada kita pergi minta halal. Oh minta maaf pakcik, saya silap. Saya kata kau Zat. Padahal bukan silap pun. Saya pergi je. Berapa banyak anak-anak muda macam tu. Jenis tak dijemput ke Nuri, perut lapar, dia pergi nono masuk rumah ke Nuri. Kemudian pun buat tak makan dulu, lepas tu baru pergi buat salah. Ni bukan rumah Zul kan, kerja kilang pensomik tu, eh dah Zek ni kerja jabat tanah. Ah sudah, saya silap pakcik dah makan 2 pinggan ni, kira halai lah. Dah makan halai tu, kira dah, kata dah, paksa lah. Haa tuan-tuan, banyak orang yang buat macam tu. Tu belum masuk yang belak. Kata-kata silap rumah tu, 4 orang duk makan buat balai tu. Silap rumah lah. Belah. Pakai belah gitu. Tak jumpa izin tuan-tuan. Main duduk belah tu. Di hari kiamat Allah tanya balik. Pak siapa hampir makan tanpa minta izin. Jaga-jaga tuan-tuan. Walaupun atas nama Kenuri. Tapi dengan sebab 4 orang makan tadi duduk tak cukup. Apa jadi? Tu belum masuk lagi yang bungkus nasi buat balik. Pukul 11 pagi bungkus dah lauk. Bungkus dah nasi suruh dia. Ni, Pak Plastik bukan tuan-tuan lah. Ni di Afrika. Yang tetamu tengah nak sampai, yang orang mari duduk pusu-pusu tak berhenti-henti, kita tu dia. Pak Bek Plastik pun larang-larang motor lah. Bisik kat anak. Dia buat pelan-pelan. Boleh lho. Lagi main balik. Pukul 2 main balik. Lepas lagi 4 lagi. Anak tu pun to'ak dan setiap main balik. Nonong untuk buat bantai. 4 bed tersik lagi buat balik. Jaga-jaga tuan-tuan. Ada minta izin pada tuan rumah. Kadang-kadang kita buat balik dulu baru minta izin. Takkan dia tak bagi dah buat balik. Minta izin tu pula cakap sikit. Tuan Haji saya ambil nasi sikit. Sikit apa 8 bed? Tuan-tuan ingat dia buat tak komplain ke? Nak komplain? Allah. Tak cukup lauk lalas dia boleh nasi kandang. Beli lauk siap dah meletak. Pasal apa lauk tak cukup. Jaga-jaga tuan-tuan. Allah akan suai balik di hari kiamat. Sebutir nasi kita makan tanpa izin. Supalah orang buat main tak pisang, tak nasi di masjid kita ni. Berapa banyak lagi suruh pisang lah. Dia letak suruh buat kenduri makan hari Jumaat. Ada tengah orang dia tengok pisang tu elok punya pisang mas. Kotak tu dia simpan. Minggu depan pun sudah teringat balik ada tu. Pasal nak masuk tak boleh dah kotak baru ni. Tak minggu lepas tak ambil lagi. Allah soal tentang sebab siapa hampir sorok orang ni tak dapat pahala dengan sebab hampir sorok orang tak makan pisang dia. Termasuk juga orang yang makan pisang duk kutuk orang yang bagi pisang. Allah soal juga duk makan pisang muka tak malu. pisang-pisang. Bagilah apple ke apa-apa. Ngak. Amboi. Orang tu bagi pisang mulia dah. Bawa pisang tu pergi beli kat market tu. Bawa 2-3 kotak pisang. Lebih mulia daripada kita yang tak bawa pisang. Bawa pun tak boleh makan. Mana lebih mulia tuan-tuan? Kita pula duk tibai dia. Pisang. Bagilah apple pula. Oi. Dia bawa tu dah pahala. Kita tak bawa apa ni pahala tang mana? Jadi patut bila kita makan pisang tu, berkatlah orang yang suka pisang ni, ampunkanlah dosanya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah lidah duk kutuk dia, makan-makan juga. Tuan-tuan jangan duk kutuk orang bawa makanan main masjid. Tambah-tambah orang yang bawa makanan untuk dihidang pada orang yang main mengaji. Lagi banyak pahala dia. Dahlah orang yang mari mengaji itu dapat pahala. Dia buat mari makan pula untuk orang main mengaji itu dapat pahala. Dapat makan. Lagi besar pahala tu. Pilih nuri, pilih buat jamuan untuk orang yang mengaji. Nabi suruh buat saya pahala besar. Orang yang bagi makan kepada orang yang main mengaji ini dalam pemeliharaan Allah Ta'ala. Selama mana dia duduk sedekah, selama itulah Allah Ta'ala akan pelihara dia daripada musibah. Dan doa daripada malaikat untuk orang yang jamu orang yang mari mengaji. Tapi bila kita kutuk orang yang mari mengaji, saya bagi bihun saya. Buka-buka. Kertas je kan, nasi bihun. Bihun. Jangan tuan-tuan, apa jua rezeki yang dapat, itu adalah anugerah daripada Allah. Kemudian kata dia lagi. Dan ditumpahkan darahnya orang ini dengan tikam atau tetak dengan pisau. Dan telah digodamnya dengan kayu dan belantan. Itu dia. Dia kata juga dia bawa dosa pukul orang, dosa tikam orang. Termasuk juga dosa godam orang dengan kayu dan belantan. Allah tuan-tuan. Lepas-lepas habis sembahyang jemaah, mereka belaraklah sikit. Kan? Peganglah 2-3 sepanduk. Kan? Bawalah periuk dah tu. Main kuat-kuat ni, siap lagu ni, patok dengan tu. Bila kata pukul dia, pukul tuan-tuan, subhanallah. Tak pukul-pukul yang tembak dengan air kimia, air kimia. Sampai pedih mata tutup lebay pakcik-pakcik orang perempuan. Allah akan tanya di hari kiamat, apa sebab hang pukul mereka? Apa sebab pukul? Arahan, pasal apa hang ikut? Sudah. Daripada hak arahan sampai hak pukul kena. Dalam Islam tak ada sebab boleh pukul. Ini bukan saya kata ni, kitab kata ni. Nak belarak-belarak lah. Selagi tak ganggu orang, pergi belarak. Apa sebab pergi katok budak kecil, pergi katok, pergi godam rontok, berjahit kepala dia, berdarah dia. Allah Ta'ala akan hisab di hari kiamat. Sebab tu tuan-tuan, yang mana kena godam, yang mana kena katok, tu sebizin-bizin. Dakwah besok di hari kiamat. Nak bisillah pun tak guna. Dakwah di hari kiamat. Tak terdakwa tuan-tuan. Berapa banyak orang yang duduk bukit godam ni tuan-tuan, main pensin aja habis. Habis tuan-tuan. Tangan jadi ikut lain, kaki jadi ikut lain. Pasal apa? Doa daripada orang yang dizalimi adalah mustajab di sisi Allah SWT. Ya, tiga jenis doa yang sangat mustajab. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Da'watul musafir, doa orang yang musafir. Dan yang ketiganya, doa daripada mak bapak kepada anak-anak. Tiga doa yang sangat mustajab, tiada terhijab dengan Allah. Dengan kerana itu, sudahlah datangnya membawa hutang kesalahan kepada beberapa banyak orang. Maka orang-orang yang berpiutang kesalahannya itu menuntut haknya kepada Tuhan. Mengadukan dirinya kena aniaya di dalam dunia. Yang ini mengadukan dia kena maki. Yang ini mengadu kepada Tuhan dia kena tuduh. Yang ini mengadu kepada Tuhan dia kena makan hartanya dengan aniaya. Yang ini pula mengadu kepada Allah dirinya kena pukul dan kena godam. Maka duduklah berbicara dan berguam antara kedua orang itu. Dan didapati betul dakwa orang-orang tersebut yang kena nayak, maka jatuhlah hukum Tuhan, diambil bela daripada yang membuat kesalahan. Bila dihukum, bila berbicara, didapati betul orang yang mendakwa, Allah ambil pahala mereka ni dibagi dekat orang yang kena nayak. Akhirnya pahala semayang dia habis, pahala puasanya habis. Habis licin tuan-tuan pahala, rupa-rupanya tak selesai lagi orang dakwa. Mari kawan ni pula, Allah saya nak dakwa si pulan ni. Sebab siapa? Dia makan harta saya tanpa izin. Nak bahagi apa lagi dah? Pahala dah habis. Akhirnya Allah Ta'ala kata, kamu ambil dosa orang ni, kamu tanggung sekarang. Itulah dia orang yang bengkrak. Pahala habis kena potong, dosa orang pula yang dia tanggung. Letih dia semayang, letih dia puasa, letih dia beribadat. Rupa-rupanya pahala segala ibadat dia hanya dapat kepada orang yang dia maki, orang yang dia tuduh, orang yang dia kata, orang yang dia fitna, orang yang dia makan hartanya, orang yang dia godam pukul. Habis saja-saja tuan-tuan. Binatang pun kalau kita pukul tuan-tuan, dia tuntut balas di hari kiamat. Tuan-tuan untuk sepak kucing, jaga-jaga. Kita pergi makan tom yam, kucing main duduk dua kaki kat meja, duduk serendek kaki kita. Kita sepak kepala kucing. Orang nak makan pun tak senang, boom, bagi sekali. Pusing 6 kali kucing. Lepas-lepas pusing dia main balik, nyau. Oh, kita marah dia, kita sepak lagi tuan-tuan. Dari kiamat dia mengadu dekat Tuhan. Jawab. Dia kata dekat Tuhan, dia hari kiamat, kalau saya ada duit, saya tak minta kat dia. Kalau saya reti masak, saya tak minta makanan kat dia, pasal saya tak reti masak. Kucing akan minta pada tempat. Bagilah apa nak kata, bagi. Kucing juga kalau dia pandai masak tuan-tuan, dia tak minta kita. Dia masak sendiri lagi sedap. Tak menyusahkan orang. Tapi masa dia binatang, dia hanya perlukan daripada kita. Ihsan, belah kita. Tolonglah. Nabi kata kalau anjing tengok kamu makan sejelai-jelai lidah dia, bagilah walaupun dia anjing. Apatah lagi orang dan manusia. Apatah lagi orang dan manusia, tuan-tuan. Anjing pun kena bagi. Apatah orang yang ada nilai, yang ada maruah, yang ada nyawa, yang ada ruh, yang ada akal. Ini yang sama-sama kita fikir-fikirkan tuan-tuan. Mudah-mudahan kira bicara kita di hari kiamat kelak mudah. Kesimpulan kuliah kita malam ni, kalau ada urusan kita yang sangkut dengan orang, tolonglah buang sangkut-sangkut. Leraikan dan sambung balik yang mana putus. Yang kedua, kalau selama ni kita duk maki, duk fitnah, duk kata dekat orang, mulai saat ini kita kontrol mulut kita, jangan mengumpat, jangan memfitnah, jangan maki. Yang ketiganya, kalau selama ni kita faham, apa yang kita buat di dunia ni tidak ada kira bicara di hari kiamat, silap. Silap. Semua yang kita buat, walaupun hanya dua garisan sahaja yang kita buat, tetap Allah Ta'ala soal di hari kiamat. Termasuk ya Allah soal di hari kiamat tuan-tuan, benda yang tak ada dosa, benda yang tak ada pahala. Eh, macam mana ustaz, benda tak ada dosa, tak ada pahala? Tuan-tuan duduk di depan dekat laman, tuan-tuan tengok langit. Nak hujan apa malam ni? Dosa pun tak ada, pahala pun tak ada, tuan-tuan cakap macam tu. Nak hujan apa malam ni? Panas sangat ni. Orang sebelah kata, pasal apa? Dua-dua Allah soal di hari kiamat. Pasal apa hang cakap benda yang hang tak tahu? Pasal apa hang cakap benda yang lara, yang sia-sia? Itu nama dia lara. Walaupun Allah tak bagi pahala, walaupun Allah tak bagi dosa, dia melambatkan kita. Allah akan tanya, pasal apa hang cakap macam itu? Bukankah hujan panas tu kuasa aku yang hampir tanya pasal apa? Saja ni bang, tak ada apa nak buat. Tak saja pasal apa? Tentu jawab. Walaupun dia tak menyebabkan kita masuk neraka, tetapi sekurang-kurangnya dia melambatkan kita. Kalau patut lama dah masuk syurga, tapi pasal banyak untuk menyimbang benda lara, lambat sikit masuk syurga. Pasal Allah tanya dulu, apa dia benda lara ni? Benda sia-sia. Dosa pun tidak, pahala pun tidak. Kita tengok kereta orang lalu, oh lawa kereta tu nak agak-agak ke hati ribu kereta. Kita bukan nak beli pun, bukan kereta tu anak kita punya pun, bukan dia pinjam ke kita pun, soalan itu pun Allah akan tanya di hari kiamat. Jadi sebab tu orang yang warak-warak, orang yang alim-alim, dia tak cakap banyak. Sebab siapa dia bimbang, cakap banyak nanti dia disoal di hari kiamat. Saya pun tak mau cakap banyak, takut kena soal. Muntilah 95 minit. Cukuplah sekadar itu. Wallahu a'lam. Dan sudahi dengan surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nufuri a'da'ina wa na'udhubika min syururihim. Allahumma fatid syamlahum wa fadid jam'ahum wa syatid kalimatahum wa zalsil aqdamahum. Wasalit alihim kalban min kilabik ya faha ya jabbahi ya muntaqib. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mudriyas sahab wa ya hazimal ahzab. Inzilhu mansurna alaihim. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.